بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوة في الله رحمني ورحمكم الله melanjutkan kajian kita Targhib wa Talhib karya Imam Abdul Azim Al-Mundhiri rahimahullahu taala, masih dalam bab tentang pentingnya niat serta keikhlasan kepada Allah dalam setiap amal ibadah kita. Beliau bawakan hadis An Ma'an ibn Yazid radhiyallahu ta'ala anhu ma qala kana abi Yazid akhraja dananir يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال والله ما إياك أردت فخصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد walaka ma akhadta ya Ma'an, rawahul Bukhari. Dari Ma'an ibnu Yazid, semoga Allah ridhai keduanya, beliau ceritakan bahwa ayahku Yazid mengeluarkan beberapa dinar, beliau niatkan untuk sedekah sebagai sodakoh. Beliau letakkan itu, beliau titipkan pada seseorang di masjid. Kemudian aku datang dan aku ambil uang itu, lalu aku bawa kepada ayahku. Maka beliau pun mengatakan, demi Allah, bukan kamu yang aku maksud untuk menerima uang itu. Tapi kemudian Ma'an merasa berhak mendapat itu, sehingga keduanya mendatangi Rasulullah SAW mengadukan itu. Maka Rasul pun mengatakan, bagimu apa yang telah engkau niatkan wahai Yazid, dan untukmu apa yang telah kamu ambil, yakni berhak kamu ambil, kamu dapati wahai Ma'an. Hadis diriwayatkan Bukhari dalam sahihnya. Dalam hadis tampak bahwa orang yang diamanati oleh Yazid bisa saja, dan kemungkinannya memang dia tidak tahu bahwa Ma'an adalah anak Yazid, atau kemungkinan kedua, dia memang tahu bahwa ini Ma'an anak Yazid, tapi karena dia memandang Ma'an termasuk yang berhak mendapat sedekah, ini karena berkebutuhan, mungkin karena fakir miskin, maka diberikan uang itu kepadanya. Apa yang diucapkan Yazid, bukan kamu yang aku maksud, artinya sedekah ini aku niatkan untuk fuqara dan masakin, bukan untukmu sebagai anakku. Tapi seperti di dalam riwayat, keduanya berhukum kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Dan itu yang Rasul katakan, bagimu Yazid, apa yang telah kamu niatkan menunjukkan al-amal bin niat. Amalan itu tergantung dan sesuai niat orangnya. Kalau seseorang berniat khair, berniat kebaikan, dia akan dapati amalan itu sesuai niatnya. Artinya sekarang Yazid berniat bersedekah, ingin pahala dan fadilah dengan sedekah. Karena itu niatnya, ya dia dapati pahala itu. Karena itu yang telah dia niatkan, itu yang dia inginkan. Walaupun dia tidak menginginkan dari awal untuk dirham ini atau dinar ini diambil oleh anaknya sendiri, tapi niat dia beramal soleh, bersedekah, tetap telah dia dapati. Itu yang Rasul katakan, laka manawait ya Yazid, engkau telah dapati apa yang telah engkau niatkan. Hadis dalil yang menunjukkan bahwa demikian amalan Bani Adam, perbuatan dia sesuai dengan niat yang ada di dalam kalbunya. Setiap orang akan tercatat baginya sesuai yang dia niatkan, walaupun kejadiannya berbeda dengan yang dia maukan. Ya seperti kasus Yazid, karena yang dia maukan bukan untuk ma'an anaknya dinar ini, tapi terjadinya kan tidak seperti yang dia mau, ternyata diambil oleh ma'an. Apapun itu, selama niat orang berbuat baik, sedekah dalam kasus ini, maka pahalanya dan fadilahnya telah dia dapati. Dari hadis itu, para fuqaha menjelaskan begitu pula dalam bab-bab lain. Misalnya orang yang mengeluarkan zakat, zakat mal. Tentu zakat mal 8 asnaf yang berhak mendapatinya, yang Allah sebutkan dalam ayat. Salah satunya fuqara dan masakin, orang-orang fakir miskin. Dia menyangka fulan termasuk fuqara dan masakin, maka diberikan zakat hartanya kepada orang itu. Fadl, ini zakatku, aku kasihkan padamu. Karena dia enggak tahu, yang dia kira dugaan diri dia ini termasuk fuqara. Setelah zakatnya diberikan, mungkin selang beberapa waktu, beberapa jam, ternyata tampak bagi dia, atau mungkin ada informasi masuk, loh, fulan itu yang kamu kasih zakat itu orang kaya itu. Kaya raya, dia punya rumah sekian, mobil sekian. Maka dengan itu zakatnya telah tercukupi. Dia telah teranggap sah mengeluarkan zakatnya dan terlepas tanggungan dia, tanggungan untuk berkewajiban bayar zakat sudah lepas dari dia. karena itu yang dia niatkan. Adapun ternyata kejadiannya berbeda, seperti tadi, ternyata dia orang kaya, itu tidak berpengaruh. Tetap pahala zakat, dan zakat itu sendiri sah darinya. Semacam itu pula orang kalau mereka contohkan dalam bab wakaf, dia punya dua rumah misalnya, yang satu besar, yang satu kecil, tipe 21 misalnya. Niat dia dalam hatinya mewakafkan rumah yang kecil ini, mau dia wakafkan untuk apalah, untuk kebaikan, untuk dakwah. Saat menyampaikan kepada pihak yang dia percaya nadzir wakafnya, dia katakan, aku wakafkan rumahku ini untuk dakwah, sambil dia menuding ke arah rumahnya yang besar. Mungkin karena pikirannya sedang kalut, sedang apalah. Tapi niat dia dari awal yang mau dia wakafkan yang kecil ini. Maka yang teranggap wakaf dia adalah rumah yang kecil ini, walaupun dia tuding rumah yang besar, karena itu tidak ada dalam niatnya mewakafkan yang besar. Dalilnya hadis ini, laka manawaita, kamu mendapati apa yang telah kamu niatkan. Karena yang dia telah niatkan yang kecil, ya itu yang dia dapati, itu yang teranggap. Adapun kesalahan, kekeliruan, hal-hal yang tidak ada dalam niatnya tidak teranggap, walaupun dia tuding rumah yang besar itu, karena itu gak ada dalam niatnya. Atau mungkin salah ucap, istilahnya sabqul lisan, terucap keluar dari lisannya sesuatu yang itu gak ada dalam niatnya. Begitu pula orang yang tidak bisa membedakan karena awam misalnya, apa itu umroh, apa itu haji, tapi dia niat mau umroh. Niat dia dari awal berangkat dari sini mau umroh. Berangkatlah dia bersama jamaah haji, seperti hari-hari ini dia kloter pertama, kedua misalnya. Berangkat satu rombongan semua menginginkan haji. Saat ihram, yaitu teman-teman dia, mereka semua mengatakan labbaik Allahumma hajjan. Yaitu memang niat mereka haji, labbaik Allahumma hajjan. Dia dengar itu, maka itu juga yang dia ucapkan, labbaik Allahumma hajjan, haji. Tapi niat dia, aku ingin umroh, aku mau melakukan umroh. Maka yang teranggap baginya adalah umroh, bukan haji. Walaupun itu yang terlafadkan. Laka manawaita ya Yazid. Kembali kepada hadis ini. Kamu mendapati apa yang telah kamu niatkan. Karena niat orang ini umroh, ya umroh itu yang teranggap. Walaupun lisannya mengucapkan haji, karena itu tidak ada dalam niatnya untuk menjalani haji. Itu termasuk yang fuqaha sebutkan. Begitu pula dalam rumah tangga misalnya, seorang suami berkata kepada istrinya, anti talik, anti talik. Yang dia niatkan dengan ucapan itu, tolik dalam bahasa Arab, makna asalnya kan terlepas. Lepas. Yang dia maukan lepas dari ikatan atau tali atau belenggu dan semisalnya. Lepas dari itu, tidak diikat, tidak dicancang atau diborgol, maka ya tidak jatuh talaknya. Karena itu yang ada dalam niat dia. Dia tidak niat untuk menceraikan istrinya. Gak ada sama sekali dalam hatinya untuk menceraikan istri yang masih dia cintai ini. Itu beberapa kasus contoh bagaimana pengaruh niat dalam amalan, akad, dan ucapan orang. Bisa jadi amalan itu sama, satu, tapi ketika berbeda niat, maka masing-masing mendapat hukum sesuai niatnya. Dicontohkan seperti orang yang memberikan hartanya kepada temannya misalnya. Dia bawa satu tas uang ratusan ribu, jumlahnya semua 10 juta misalnya. Dia mau pergi, maka dia katakan kepada temannya ini, pegang ini. Ada tiga orang misalnya, dan masing-masing mengatakan itu, pegang ini. Apa hukumnya? Ya tergantung niatnya. Yang pertama, kalau ditanya apa niatmu ketika mengatakan itu, yang satu mengatakan aku niat dengan itu sebagai wadiah. Wadiah itu barang titipan. Ya titip, karena dia mau safar jauh lama misalnya, maka hukumnya ya hukum wadiah. Kapan dia pulang kembali, maka dia berhak mengambil lagi uang itu, karena itu titipan, wadiah. Tapi yang kedua, kamu niat apa mengatakan pegang ini? Aku niatkan dengan itu hibah. Aku menghibahkan itu memang untuknya, hadiah, aku kasihkan. Maka ya hukumnya itu hibah. Halal bagi orang itu untuk ambil dan gunakan uang itu, karena itu hibah dari temannya. Yang satu, apa niatmu? Niatku mengutangi orang itu. Aku tahu dia butuh modal untuk kerja, misalnya. Ambil ini atau pegang ini. Ini gunakan untuk usahamu. Maka hukumnya ya itu uang hutang. Kapan dia kehendaki untuk orang itu melunasi, ya dia wajib untuk melunasi. Maka seperti itu. Beda-beda. Tergantung niat orangnya. Amalannya sama. Persis. Sama-sama menyerahkan uang, sama-sama mengatakan pegang ini atau ambil ini. Jadi beda hukumnya, kembali kepada niat masing-masing. Itu yang membedakan. Kalau dia niatkan itu hibah, ya teranggap itu hibah. Dia niatkan itu hutang, ya teranggap itu hutang. Dia niatkan itu wadiah, titipan, ya itu teranggap wadiah. Masing-masing bisa jauh berbeda hukumnya, kembali kepada niat. Oleh karena itu dalam fikih, dalam syariat, ada qawaid, kaidah-kaidah induk, kaidah-kaidah besar Salah satu yang penting dan banyak digunakan adalah kaidah terkait ini, al-umur bimaqasidiha, bahwa perkara hukum segala sesuatu itu kembali atau tergantung kepada maksud, niat, tujuan orang. Berbeda hukumnya karena berbeda niatnya. Termasuk dalam kasus pembunuhan, kan dibagi pembunuhan itu, ada yang namanya amat, khotoh, ada syibhul amat. Amat sengaja, khotoh karena salah, keliru. Atau jumhur, ada yang menambahkan syibhul amat, menyerupai, kesengajaan. Dia gak sengaja tapi menyerupai. Maka masing-masing ada hukumnya. Yang amat ada kisos, kalau dituntut keluarganya ya pelakunya bisa dihukum mati, dipenggal. Kenapa? Karena memang dari awal dia niat membunuh, sadar tahu ini saudaranya muslim, dia bunuh. Memang niat dia membunuh. Yang kedua, keliru, salah. Dia sangka ini fulan misalnya orang kafir, musuh dalam perang, ternyata itu saudara dia sendiri muslim. Ya terbunuh juga. Tapi kan dari awal dia gak niat bunuh sebetulnya. Kalau saja dia tahu ini fulan muslim, karena salah, maka gak ada hukuman kisos baginya. Karena dia gak niat bunuh. Begitu pula syibhul amat, mereka definisikan ketika pembunuhan itu dengan benda tumpul dan di titik-titik yang tidak membunuh. Kalau dengan kesengajaan memang dengan alat yang membunuh, pedang, pisau tajam, atau kalau sekarang pistol misalnya. Ini enggak, dengan benda tumpul, kayu misalnya. Kayu tidak membunuh. Lebih jelas lagi, itu dia pukulkan di tempat yang tidak membunuh. Kan di tubuh manusia ada titik-titik rawan. Kalau dipukulkan di situ orang bisa mati. Tapi ini enggak, dia pukulkan di tempat yang enggak membunuh. Misalnya paha. Kan enggak ada orang dipukul pahanya mati. Ya mungkin cacat, sakit, luka mungkin, tapi sampai mati enggak lah. Nah ini kok subhanallah kejadiannya dipukul pahanya, mati orangnya. Sama, dia tidak ada niat membunuh. Terbukti benda yang dia pakai tumpul, dan yang dia pukul juga tempat yang tidak membunuh. Maka ini dinamakan syibhul amat. Juga tidak ada kisos padanya. Al-muhim, umur bimaqasidiha, perkara perbuatan manusia itu kembali kepada maksud dan niat orangnya. Hadis juga ulama sebutkan dalil yang menunjukkan bolehnya orang itu bersedekah kepada anaknya. Bolehnya seorang bapak bersedekah kepada anaknya sendiri, dikuatkan hal ini dengan hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, saat beliau mendapati istrinya mau bersedekah. Kan istrinya punya harta, ada rezeki, mau disedekahkan kepada fuqara masakin begitu. Maka kata Ibnu Mas'ud kepada istrinya, zaujuki wa waladuki ahakku man tasaddaqti alaih, suamimu, anak-anakmu adalah orang yang paling berhak untuk kamu sedekah kepadanya. Ya, karena dalam keadaan berkebutuhan, dalam keadaan kurang nafkah atau ekonominya, asyahid hadis menunjukkan boleh sedekah itu kepada anaknya sendiri. Di dalam riwayat kata istrinya, ndak, sebelum aku tanyakan ke Rasulullah SAW, maka datang istri beliau Zainab bertanya kepada Rasulullah, dan dia sampaikan kalau suaminya Ibn Mas'ud menyatakan tadi, anakmu, suamimu paling berhak kamu sedekahi. Maka Rasul katakan kepadanya, sodako Abdullah, zaujuki wa waladuki ahakku man tasaddaqti alaih, benar Abdullah, ini Abdullah bin Mas'ud, dia benar, suamimu dan anakmu adalah orang yang paling berhak untuk kamu sedekahi. Hadis ketika menunjukkan hal ini, bolehnya seseorang memberikan zakatnya kepada anaknya dengan syarat tidak boleh hal itu untuk menggugurkan kewajiban sang ayah kepada anaknya. Contohnya, si anak punya hak untuk diberi nafkah oleh ayahnya. Nafkah harian atau bulanan, ya untuk kebutuhan anak, entah itu untuk pakaiannya, untuk jajan, untuk ini itu, kan kewajiban orang tua. Paruh misalnya, kewajiban nafkah itu jumlahnya 5 juta misalnya. Sampai di bulan Ramadan, hitung-hitung si ayah ini, dia harus keluarkan zakat hartanya 5 juta. Maka diberikan 5 juta itu kepada anaknya dengan harapan nafkah dia gugur, tercukupi dengan dibayarkannya zakat hartanya kepada si anak. Ini yang tidak boleh. Ketika zakat itu diberikan kepada anaknya dengan maksud untuk menggugurkan kewajiban nafkah dari dia sebagai seorang bapak kepada anaknya. Adapun kalau itu kebutuhan si anak yang sifatnya insidental, misalnya si anak kena tanggungan bayar tebusan sekian, seperti kasus kecelakaan misalnya, dia harus bayar 5 juta misalnya. Sementara anaknya gak mampu, belum juga kerja, atau ada kerjaan tapi penghasilannya sangat minim, maka boleh zakat bapaknya ini tadi diberikan ke anak untuk melunasi tanggungan tebusan yang dia pikul karena kecelakaan atau semisalnya. Hadis pula menunjukkan bolehnya orang berbicara kenikmatan yang Allah berikan padanya. Karena itu babnya tahadduts bin ni'mah, membicarakan kenikmatan yang Allah berikan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Selama tidak ada niat riya, ingin dipuji orang, selama enggak ada niat itu enggak masalah. Bahkan bagus. Dia menyampaikan itu dengan niat, ini kenikmatan yang Allah berikan padaku, aku bisa bersedekah, aku bisa bantu orang-orang gak mampu begini, maka itu boleh. Hadis pula menunjukkan bolehnya seorang anak atau seorang bapak keduanya mengadu kepada hakim untuk mengetahui hukum syariat terkait keduanya. Kalau itu, terutama kalau itu dari anak, tidak teranggap kedurhakaan, diangkat masalahnya kepada hakim. Karena dalam hadis ma'an yang mengangkat, karena ayahnya minta kembali uangnya, bukan kamu yang aku maksud. Kata ma'an, enggak, aku merasa berhak mendapat ini. Ayo ke Rasulullah, kita adukan, kita tanyakan. Maka itu bukan teranggap kurang ajar atau enggak beradab, bahkan durhaka kepada orang tuanya, selama niat yang dimaukan untuk tahu hukum, untuk mengerti syariat apa hukumnya dan bagaimana, kita tanyakan kepada seorang alim atau kepada hakim. Karena Rasulullah SAW tidak menyalahkan ma'an. Kalau itu jelek atau bahkan teranggap bentuk kedurhakaan, pasti Rasul akan marahi ma'an. Gak akan beliau diamkan. Kamu ini durhaka sama bapakmu, kamu begini-begini. Tapi terbukti gak ada kan. Menunjukkan boleh, selama niatnya tadi ingin tahu kepastian hukum syariat seperti apa, itu tidak mengapa. Hadis pula menunjukkan bolehnya mewakilkan sedekah. Karena Yazid mewakilkan kan. Dia titipkan, dia pegangkan hartanya itu kepada seseorang di masjid. Nanti kalau ada fuqara, masakin, kamu kasihkan. Bukan beliau sendiri yang membagikan secara langsung, tapi diwakilkan. Berarti boleh kamu mewakilkan orang yang terpercaya untuk membagikan sedekahmu. Mungkin kamu sibuk atau apa, gak tahu di daerah sini yang fuqara siapa. Kamu tahu fulan yang tinggal di sini orangnya amanat, kamu pegangkan, ini ada uang zakat, sedekah jumlahnya sekian, 10 juta, 50 juta, ya ini tolong bagi-bagikan kepada yang berhak. Itu boleh. Sebagaimana hadis sebutkan. Qala wa an Abi Hurairah atau ada faedah penting pula sebelum itu, hadis Ma'an ibnu Yazid juga mengajarkan bahwa beda hukum sedekah dengan hukum hibah. Di mana bedanya? Hukum sedekah tidak berhak orang yang bersedekah untuk rujuk kembali mengambil sedekahnya terhadap sedekah yang diterima atau diambil anaknya. Ya seperti hadis. Kan enggak berhak Yazid. Dan sudah dia katakan, bukan kamu yang aku maksud. Sampai kemudian Rasul benarkan apa yang diambil oleh Ma'an, dia berhak mengambil. Laka ma'akhotta ya Ma'an. Berarti seorang bapak atas sedekah yang dia berikan kepada anaknya tidak berhak rujuk untuk ambil kembali. Beda dengan hibah. Dia berhak dan boleh rujuk. Dia hibahkan rumahnya misalnya atau apalah, sawah kepada anaknya. Karena satu dan lain sebab, ada alasan, dia rujuk. Gak jadi aku berikan ke kamu, aku ambil lagi. Itu yang membedakan antara sedekah dengan hibah. Qala wa Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala rajul la atasaddaqanna al-laila bi sadaqah. Kata Abu Hurairah, seseorang berazam, berniat dan mengatakan, malam ini aku akan bersedekah. Fa kharaja bi sadaqatihi fa wada'aha fi yadi sariq. Maka dia keluar dengan hartanya, sedekahnya dia letakkan, dia berikan kepada seorang pencuri. Fa asbahu yatahaddatsun tasaddaqa al-laila ala sariq. Paginya orang pada meledek. Mereka katakan, fulan bersedekah kok kepada pencuri malam kemarin. Faqala Allahumma lakal hamdu ala sariq. Tapi dia berkata, alhamdulillah, segala puji bagimu ya Allah atas sedekah yang aku berikan kepada pencuri itu. La atasaddaqan nabi sadaqatin fa kharaja bi sadaqatihi fa wada'aha fi yadi zaniyah. Dan dia kembali berazam niat untuk bersedekah, Maka dia keluar, dia bawa sedekahnya dan dia letakkan, dia berikan kepada seorang wanita penzina. Fa asbahu yatahaddatsun tasaddaq al-laila 'ala zaniyah. Paginya orang pada berkata, fulan bersedekah kepada wanita zaniyah. Wa qala Allahumma lakal hamdu 'ala zaniyah. Kembali dia katakan, ya Allah segala puji bagimu atas sedekah yang aku berikan kepada wanita zaniyah. Qala la atasaddaqan nabi sadaqatin fa kharaja bi sadaqatihi fa wada'aha fi yadi ghani. Lalu dia kembali bersedekah dan dia letakkan sedekahnya itu di tangan orang kaya. Qala fa asbahu yatahaddatsun tasaddaqa al-laila 'ala ghani. Kembali pagi orang pada berbicara, fulan bersedekah kepada orang kaya. Qala Allahumma lakal hamdu 'ala sariq wa zaniyah wa ghani. Tetap dia katakan, ya Allah segala puji bagimu atas sedekah yang aku berikan kepada pencuri, wanita penzina dan orang kaya ini. Fa utiya faqila lahu. Kemudian dia didatangi lalu disampaikan kepadanya, amma sadaqatuka 'ala sariq fala'allahu an yasta'if an sarqati. Adapun sedekahmu kepada fulan pencuri itu, semoga dengan sedekahmu dia bisa menjaga diri tidak lagi mencuri, berhenti dari pencuriannya. Wa amma zaniyah fala'allaha tasta'if an zinaha. Begitu pula sedekahmu kepada wanita zaniyah itu, semoga dengannya dia berhenti dari zinanya, karena seringnya mereka lakukan itu untuk dapat upah imbalan harta dia jual kehormatannya. Masyaallah al-afiyah. Wa ammal ghani fala'allahu an ya'tabir fayunfiqu mimma atahu Allah. Ada orang kaya, sedekahmu padanya, semoga dengan itu dia mau ambil pelajaran, dia mau ambil ibroh, sehingga dia pun mau berinfak, bersedekah kepada yang berkebutuhan dari rizki yang Allah berikan kepadanya. Hadis diriwayatkan Bukhari, Muslim, Nasa'i dan yang lainnya. Hadis menceritakan kepada kita tentang seseorang ini tadi yang bersedekah. Ma'ruf, sedekah itu semula untuk fuqara dan masakin, orang fakir miskin. Tapi subhanallah dalam riwayat disebutkan kalau sedekah dia jatuhnya ke tangan pencuri, wanita penzina dan orang kaya. Disebutkan demikian karena pada asalnya kalau itu pencuri, yang berhak untuk dia dapati itu dihukum, bukan diberi, bukan dikasih, tapi dihukum, ditangkap, dihukum atas kejahatan dia mencuri harta benda milik orang lain. Tetapi seperti yang dia katakan, segala puji bagi Allah atas sedekah yang dia berikan kepada pencuri ini. Hal itu karena berharap dengan sedekah tersebut pencuri itu berhenti dari mencurinya, karena sama, kebanyakan orang melakukan perbuatan haram itu juga karena ekonomi, dia merasa butuh sementara hartanya kurang, penghasilannya enggak mencukupi, maka dia sampai mencuri. Di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ini kepada umatnya agar kemudian mereka faham bahwa orang kalau berniat baik itu yang ada dalam kalbunya, itu yang dia usahakan. Artinya dia berusaha memang, bukan sekedar niat saja. Dia bergerak, dia kesana, dia kemari. Yang dia inginkan khair, kebaikan. Walaupun kemudian ternyata keliru, salah alamat, salah tempat, maka itu tidak memadorotkan dirinya dan dia dapati sempurna pahalanya. Makanya ulama sebutkan dari hadis ini, kalau seseorang mengeluarkan zakatnya kemudian dia berikan kepada orang yang dia anggap orang itu termasuk berhak mendapatinya, maka tercukupi sudah. Artinya zakatnya sah, dia telah teranggap menjalankan kewajiban agamanya mengeluarkan zakat. Walaupun kemudian terbukti orang ini ternyata kaya, ya tentunya orang menduga karena alasan juga. Ini misalnya bajunya kumuh, kelihatan kotor, mungkin ada jahitan, tambalan di sana sini. Ya dari lahir yang tampak di mata dia ini orang fakir, berarti miskin. Tampilannya begitu, pakainya begitu. Maka dia kasih zakat padanya, ternyata ini orang kaya. Lebih kaya dari dia bahkan jauh. Tidak mengapa, telah sah dan teranggap dia menunaikan kewajiban zakatnya. Qala wa an Abi Darda yablughu bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ata firashahu wa huwa yanwi an yaquma yusalli min al-lail faghalabathu 'aynahu hatta asbah kutiba lahu ma nawa wa kana nawmuhu shadaqatan 'alai min rabbih. Rawahu Nasa'i wa Ibnu Majah fi isnadin jayyid. Dari Abu Darda sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang mendatangi tempat tidurnya mau tidur malam, dalam hatinya dia niat mau bangun malam, mau sholat tahajud, itu betul-betul dia niatkan, nanti malam aku mau bangun jam 2 mau sholat witir, sholat tahajud. Tapi subhanallah, karena sangat capek, sangat ngantuk sekali, dia gak terbangun. Padahal bahkan mungkin sudah dia setel alarm juga supaya bangun, gak denger. Kamu kalau terlalu capek, insyaallah masing-masing kan pernah ngalami. Safar jauh atau apalah, kerjaan yang terlalu berat. Kamu setel itu beker alarm bunyi, tapi kamu enggak dengar. Karena saking capeknya, lelap betul dalam tidurmu. Sehingga terlewat malamnya, bangun-bangun sudah adzan subuh misalnya. Seperti yang beliau sebutkan, sampai pagi tercatat baginya pahala dari apa yang dia niatkan. Kan dia niat mau sholat qiyamul lail, dia mau tahajud, dia tercatat baginya pahala tahajud itu, walaupun dia gak sholat. Karena itu niatnya. Hanya saja dia terhalang karena ngantuk yang sangat, bukan karena malas, tapi di luar kemampuan manusia. Gak bisa dia bangun dan gak dengar. Maka dia ma'fu, terampuni, dan tetap tercatat baginya fadilah amalannya. Fal a'mal bin niyat. Begitulah amalan manusia tergantung niatnya. Seorang hamba tidak seharusnya melewatkan pahala-pahala besar, terlewatkan, dia lewati secara sengaja pahala dan fadilah amalan-amalan tertentu. Niatkan. Niat dalam artian azm, tekad kuat. Kan Allah Maha tahu kamu betul-betul ingin. Kalau dalam hadis, betul-betul kamu ingin sholat malam. Dan terbukti tadi misalnya dia sudah pasang alarm, tapi subhanallah terlewat. Tercatat utuh bagimu kebaikan itu seperti yang kamu niatkan. Orang dibalas atau mendapat balasan kebaikan yang ada dalam kalbunya, walaupun dia sendiri tidak atau belum mengamalkannya. Hadis pula menunjukkan bisa jadi terkadang seorang mukmin ada amalannya, ada perbuatan dia yang tidak dibarengi niat, maka itu menjadi laghu, jadi sia-sia. Berarti seorang mukmin bisa terjadi pada dirinya dia niatkan sesuatu tapi la yu'an, tidak mendapat bantuan atau pertolongan, taufik dari Allah. Bisa jadi ini terbukti dia ketiduran. Kan terlewat itu amalan yang semestinya itu ibadah besar dan agung baginya, terlewat. La yu'an, padahal dia sudah niat ingin berbuat amal soleh. Sebaliknya, orang fajir dengan niatnya melakukan amalan-amalan tertentu yang karenanya dia dilindungi, mendapat perlindungan. Ala kulli hal, hadis-hadis ini semua mengajarkan kepada kita betapa pentingnya peran dan arti niat. Wal umur bima qasidiyah. Semua perbuatan kita dihitung dan dianggap berdasarkan niat orangnya. Dan orang hanya mendapati apa yang telah dia niatkan. Itu yang menjadi penilaian niat yang ada pada dirinya. Maka kewajiban setiap hamba menyadari ini untuk selalu koreksi dirinya. Apa yang sudah dia niatkan, apa yang dia maukan dalam kalbunya. Allah Maha tahu. Dan itu yang membuat kamu dihitung, ditimbang niat. Seperti tadi, bisa jauh berbeda nilai dan fadilahnya, padahal amalannya sama, persis, gak ada beda zahir amalannya. Tapi jauh berbeda karena niatnya. Makanya penting istihdar niat untuk setiap orang itu menyadari niatnya, apa yang kamu mau dari awal, apa yang memicu faktor awal yang mendorong dirimu mau berdiri, mau jalan, mau bergerak untuk melakukan ini dan itu. Kan ada pemicunya, ada motivasinya. Kalau enggak, orang enggak akan gerak. Nah, itulah niat. Seorang mukmin misalnya mau berwudu, pakai baju, pakai wewangian, jalan keluar rumah menuju masjid, karena ada pemicunya. Dia ingin fadilah, dia ingin mengejar pahala 27 kali lebih afdal dari sholat sendirian. Itu yang memicu. Nah, apa yang memicu kamu untuk melakukan setiap amalan? Sadari. Kemudian ketika melakukan amalan, apa yang dia niatkan, apa yang dia mau, untuk siapa semua itu? Pentingnya peran dan arti niat dalam kehidupan setiap mukmin. Qala rahimahullah, at-tarhib minar riya wa ma yaquluhu man khafa syai'an minhu. Bab tarhib, larangan atau ancaman dari riya, dan apa yang orang ucapkan kalau dia khawatirkan riya itu ada padanya. An-Nabi Hurairah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna awwalan nas yughdha yaumal qiyamah alaih rajul ustushhid fa utiya bihi fa arrafahu ni'matahu fa arafaha qala fama amilta fiha qala qataltu fika hatta ustushhidtu qala kadzabta walakinnaka qatalta li ayyu qal huwa jari faqad qila thumma umira bihi fasubih suhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Rasulullah sebutkan orang pertama yang akan dihisab, diqadha, dihitung, dihukumi di hari kiamat, seseorang yang terbunuh dalam peperangan. Maka dia didatangkan lalu disebut kepadanya segala kenikmatan yang Allah berikan padanya, dan semua itu dia akui. Iya betul, nah itu semua kenikmatan Allah. Lalu dia ditanya, kamu gunakan untuk apa kenikmatan itu? Dia jawab, aku berperang membela agamamu sampai aku terbunuh syahid. Maka dikatakan padanya, kamu telah dusta. Kamu berperang sebenarnya niatmu untuk kamu digelari pemberani, dipuji-puji, dan itu sudah kamu dapati. Benar-benar orang katakan pemberani. Maka diperintahkan, diseret, diseret pada wajahnya sampai kemudian dijerumuskan ke dalam neraka. Warujulun ta'allama al-ilma wa 'allama wa qara'a al-Qur'an fa'udiya bihi fa'arrafahu ni'amahu 'alaih fa'arafaha. Qala fama amilta fiha, qala ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'an. Qala kadzabta walakinaka ta'allamta liyuqala 'alim wa qara'ta al-Qur'an liyuqala huwa al-qari' faqad qila thumma umira bihi fasuhida 'ala wajhihi hatta ulqiya binnar. Didatangkan orang yang kedua, disebut kenikmatan yang telah Allah berikan padanya, dan semua itu dia akui benar. Dia belajar ilmu, dia ajarkan, dia baca Quran. Lalu ditanya, kamu gunakan untuk apa semua itu kenikmatan yang Allah berikan? Dia jawab, aku pelajari ilmu, aku ajarkan karenamu ya Allah, untukmu. Aku baca Quran juga untukmu ya Allah. Maka dijawab, kamu dusta, tapi kamu lakukan semua itu. Kamu baca ilmu, kamu pelajari agar dikatakan kamu itu orang alim, qori terhadap Quran, dan itu semua sudah kamu dapati. Benar-benar orang puji kamu karena itu, dan itu niatmu. Maka diperintahkan, kemudian diseret pada wajahnya sampai dimasukkan ke dalam neraka. Warajulun wassa Allahu alaih wa a'tahu asnafal mal fa utiya bihi fa 'arrafahu ni'amahu fa 'arafaha. Orang yang ketiga yang diberi rezeki banyak oleh Allah, hartanya berlimpah, macam-macam harta, ya emas, ya perak, ya uang, ya unta, ya kambing, ya sapi dan lain-lainnya. Maka dia disebut kenikmatan Allah padanya dan semua itu dia akui betul. Kutipnya bagi Allah. Qala fama amilta fiha, lalu ditanya, kamu gunakan untuk apa kenikmatan itu? Qala ma taraktu min sabil tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha lak. Ya Allah, tidak ada satu jalan pun yang engkau cintai orang untuk bersedekah, berinfak, engkau anjurkan kecuali aku lakukan. Aku sedekah di situ, aku infak di situ karenamu ya Allah, hanya untukmu. Qala kadzabta, kamu dusta. Walakinnaka fa'alta liyuqala huwa jawad. Kamu lakukan semua itu agar mendapat pujian, kamu orang yang dermawan, pemurah, suka membantu, faqad qil, dan semua itu sudah kamu dapati. Tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi finnar hatta ulqiya finnar. Maka dia pun diseret pada wajahnya sampai dijerumuskan ke dalam api neraka. Hadis Sahih Muslim, Nasa'i dan Tirmidzi. Di dalam hadis tiga tipe orang tadi yang muta'allim, belajar ilmu, mengajarkannya, yang berperang fisabilillah, dan orang yang bersedekah membantu dan memberi. Hadis menunjukkan kepada kita wajiban setiap penuntut ilmu untuk mengikhlaskan niatnya. Dan ini ancaman besar, beban berat bagi setiap thalib kalau dalam hatinya ada niatan-niatan lain selain Allah, selain keikhlasan. Itu hukumannya, diseret pada wajahnya. Wajahnya itu yang di bawah, diseret sampai kemudian dijerumuskan ke dalam api neraka wal'iyadzu billah. Di sisi lain juga penuntut ilmu jangan tertipu oleh perkataan orang, fulan pinter, fulan alim, jenius, cerdas, semua itu gak ada gunanya bagimu. Gak akan menyelamatkan dirimu ujian orang. Yang terpenting dan segalanya adalah keridhaan Allah bagimu. Yang terpenting dengan belajar terangkat kejahilan pada dirimu, tergantikan dengan ilmu. Di dalam hadis, orang kalau sudah meniatkan untuk selain Allah, untuk selain Allah dia belajar ilmu, akan berpengaruh gugur dosa-dosa gugur maaf amal ibadahnya. Allah sudah tidak ada keikhlasan kepada Allah SWT. Dan seperti hadis itu yang pertama dihisab di yaumul qiyamah, pertama diqadha oleh Allah SWT. Dan ketika dikatakan padanya, kadzabta, kamu dusta, hari itu gak akan ada yang bisa menutupi. Dipermalukan, nasallallahu alaihi wasallam, betul-betul dihancurkan dan dipermalukan di hadapan sedikit manusia saja, orang malu kepalang. Kalau dibongkar kedoknya dengan bukti-bukti misalnya depan semua orang, satu masjid saja enggak usah banyak. Dusta kamu, kadzab, buktinya ini itu. Ya enggak bisa bicara sudah. Malu. Ini yaumul qiyamah di hadapan semua makhluk. Dikatakan padanya kamu dusta. Dengan mengatakan tadi masing-masingnya. Yang mengatakan untuk Allah didustakan oleh Allah. Hadis pula para ulama sebutkan, apapun yang engkau berikan, baik itu harta, tenaga, atau secara fisik kamu bantu orang, atau mungkin dengan jabatan yang kamu punya kamu bisa membantu orang, kadang bahkan hanya dengan tanda tangan, tapi pengaruhnya besar, meringankan dan membantu hajat orang lain. Kewajibannya untuk betul-betul menjaga dan meluruskan niatnya. Kalau dia harapkan wajhullah dengan semua itu, maka pahala besar menanti dirinya. Di dalam hadis kita perhatikan, pada orang yang pertama kenikmatan, dan ini jeli sekali Imam Tibi yang menyebutkan, kenikmatan itu disebutkan dalam bentuk mufrad, single satu. Fa'arrafaha ni'matahu alaih, diungkit oleh Allah, disebut kenikmatan yang Allah berikan padanya. Pada orang yang kedua yang berilmu, mengajarkan, belajar ilmu, Allah sebutkan kenikmatan itu dengan bentuk jamak, fa'arrafahu ni'amahu alaih, disebutkan kepadanya kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan padanya. Maka di yang pertama mufrad, dua yang terakhir kenikmatan itu disebutkan dalam bentuk jamak. Maknanya atau bedanya, disebut banyak karena kalau itu harta banyak bentuknya, macam raganya. Kan banyak sekali harta. Ya, harta macam-macam. Rumah tinggalmu harta. Kenikmatan. Kendaraan harta. Kenikmatan. Mungkin kamu simpan emas harta, uang harta. Semuanya. Harta itu banyak macamnya. Makanya Allah sebut dalam bentuk jamak ni'amahu. Kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Kemudian disebutkan juga kenikmatan-kenikmatan ini padanya itu sebagai tabkit. Tabkit itu apa ya? Kalau misalnya di dunia, kamu akan malu. Misalnya begini, kamu berbuat jelek, misalnya saja kamu bawa lari uang orang begitu. Saat kamu ditangkap atau ditemui, dipegang, orang ini akan menyampaikan padamu, tega kamu berbuat itu padaku. Padahal selama ini tiap bulan kamu aku bantu. Tiap bulan kamu, apa saja kamu minta gak pernah aku tolak. Pasti aku beri, aku ini. Disebut dan diungkit-ungkit kebaikan orang ini padamu yang berbuat kesalahan, kan membuat kamu sangat malu. Nah, itu namanya tabkit. Makanya dalam hadis disebut-sebut kenikmatan Allah kepada tiga orang ini. Dan itu mereka akui semua. Benar adanya. Gak ada yang mereka ingkari. Dari sedikit pun kenikmatan yang telah Allah berikan kepadanya. Hadis juga mengingatkan pentingnya keikhlasan dalam setiap amal ibadah manusia. Karena Allah yang maha tahu, alim bidzatis sudur. Dan di hari kiamat tublas sarair, akan dibongkar, dibuka semua yang selama ini tertutupi dalam dirimu. Sudah gak ada di yaumul qiyamah. Apapun itu, orang gak akan bisa mengada-ngada dan akan dipermalukan. Na'udzubillah. Gadabta, dusta kamu. Allah maha tahu. Oleh karenanya, seperti bab terhib itu ancaman, kita dibuat takut agar takut jangan sampai ada di dalam niat kita, dalam hati kita, niat-niat riya, sum'ah, dan sesuatu yang bukan karena Allah. Allah maha tahu. Kewajiban seorang hamba membenahi dirinya sebelum dia akan dipermalukan di yaumul qiyamah kelak. Dan hadis pula mengajarkan tidak ada yang menyelamatkan kita kecuali keikhlasan kita sendiri. Tidak ada yang menyelamatkan. Amalan tanpa keikhlasan sia-sia. Ini orang sudah beramal semua. Betul-betul dia perang, keringat, tenaga, terbunuh. Betul-betul dia belajar, yang kedua, ngajar. Betul-betul dia berinfak, mengeluarkan harta. Kan berbuat dia, bukan pemalas. Berbuat semuanya. Tapi ternyata nihil hasilnya. Bukan sekedar nihil, berbalik jadi malapetaka. Karenanya dia terseret pada wajahnya ke dalam api neraka. Ma'udzubillah. Tidak ada yang menyelamatkan kita kecuali keikhlasan, niat. Apa yang memicu dari awal untuk kita berbuat amal soleh, apa yang kita harapkan, apa yang kita maukan saat menjalankan amalan ini dan ibadah itu. Ingatlah selalu keikhlasan itu. Jaga. Kalau tidak, akan berbalik menjadi malapetaka bagi kita. Begitu yang bisa kita kaji. Wallahu ta'ala alam. Waffaqana Allah wa iyyakum lima yuhib. Wa yardha. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.